Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minin alladzina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwani wa akhawati, a'azzani Allah wa iyakum, al-musyarikuna wal-mustami'un al-kiram, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Semoga para peserta dan para pendengar Radio Hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat bisa bersama-sama mempelajari bahasa Arab pada malam hari ini. Kita bersyukur kita dapat bersama belajar bahasa Arab bersama Radio Hidayah, radio kesayangan Anda dan kesayangan kita semua, radio dakwah kita. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu bermanfaat dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi kaum muslimin umumnya. Baiklah para peserta dan para pendengar, kembali kita kepada pelajaran bahasa Arab kita. Turus lughatil arabiyah li ghairin natiqina biha al-juz'ul awal li Dr. Abdurrahim. Alhamdulillah kita telah sampai pada halaman 96, pelajaran ke-17, Ad-Darsus Sabi'ah Asyara. InsyaAllah tidak beberapa minggu lagi kitab juz awal ini akan kita tamatkan. Hanya tinggal sedikit untuk menamatkan buku juz awal ini. Pada malam hari ini kita masuk pada pelajaran ke-17, Ad-Darsus Sabi'ah Asyara, pada halaman 96, pada buku Durusul Lughatil Arabiyah li Ghairin Natiqina Biha, yang mana bukunya telah ada pada para peserta semuanya. Semoga para peserta sudah dapat pelajaran yang akan dibacakan pada malam hari ini dan telah siap dengan alat tulisnya dan juga sudah bersiap untuk membaca al-hiwar atau percakapan pada pelajaran yang ke-17 ini. Baiklah kita baca bersama. Istami'u summa karriru. Ayyul musyarikuna wal mustami'una kiram, istami'u jayidan summa karriru. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Abwabul masjidi maftuhatun. Liman hadhihil buyutul jadidatu? Hiya li mudiri syarikati. النجوم جميلة هذه الدروس سهلة في الهند لغات كثيرة أين الكتب الجديدة هي في المكتبة تلك السرر مكسورة الساعة اليابانية رخيصة هذه الحمر للفلاح أين كتبكن يا أخوات هي في الفصل هذه كتبي وتلك كتب أختي هذه مكاتب الطلاب fi hadha syari'i fanadiku kabiratun. Naam, kita ulangi. Istami'u jayidan. Ayyul musyarikun wal mustami'un, istami'u jayidan. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Abwabul masjidi maftuhatun. Liman hadhihil buyutul jadidatu? Hiya limudiri syarikati. An-nujumu jamilatun. هذه الدروس سهلة في الهند لغات كثيرة أين الكتب الجديدة هي في المكتبة تلك السرر مقصورة الساعة اليابانية رخيصة هذه الحمر للفلاح أتاو هذه Hamiru lil fallahi. Himar jama'nya hamir bisa, al-humur bisa. Al-humuru jam'un, al-hamir jam'un. Hadhil humuru lil fallahi. Hadhil hamiru lil fallahi. Aina kutubukunna ya akhawatu? Hiya fil fasli. هذه كتبي وتلك كتب أختي هذه مكاتب الطلاب في هذا الشارع فنادق كبيرة في هذا الشارع فنادق كبيرة. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, pada pelajaran ke-17 ini kita melihat dan telah membaca kalimat jamak takfir, dan ada campuran daripada kalimat mubtada dan khabar, juga na'at dan man'ut, juga ada mudhaf wa mudhafu ilaihi, dan juga jar wa majrur, dan juga ada mempelajari domir, ada juga domir. Pada pelajaran ke-17 ini adalah kumpulan dari pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari, kaidah nahwu yang telah kita pelajari pada pelajaran ke-17 ini. Kita akan mendapatkannya di dalam sebuah kalimat yang telah kita baca tadi. Yang pertama, abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi, mudaw wa mudafun ilaihi. Abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi juga mubtada wa khabaru maftuhatun. Jumlah, mudaw wa mudafun ilaihi, mubtada wa maftuhatun khabar. Liman hadhihil buyutul jadidatu? Al buyutul jadidatu na'tun wa man'utun. Hiya limudiri syarika. Limudiri, limudiri jar wa majrur. Lam harful jar. Limudiri syarikati. Mudiri syarikati, mudiri mudaf, asyarikati mudafu ilaihi. Hiya dhamir munfasilun. Dan juga ada asma'ul isyarah, hazihi dan tilka. Hazihi lil qarib lil mu'annas, wa tilka lil ba'id lil mu'annas. Telah kita jelaskan bahwasanya untuk jama' taksir li ghairil aqil itu isim isyarahnya, isyarahnya memakai hazihi untuk dekat dan tilka untuk jauh. An-nujumu jamilatun. An-nujumu mubtada'un, jamilatun khabar. An-nujumu jam'un dari najmun. Jamilatun, an-nujumu jamilatun. jamilatun mufrad karena dia ghairul aqil. An-nujum jamu taksir ghairul aqil, khabarnya mufrad. Jamilatun yakni muannas, juga muannas. An-nujumu jamilatun muannas. Di dalam kaidah nahwu yang seperti contoh nomor tiga ini, an-nujumu jamilatun, boleh kita memakai jamilatun jama', jamilatun an-nujumu jamilatun. Dan juga boleh kita memakai an-nujumu jamilatun. Tapi yang lebih mudah, an-nujumu jamilatun. Dan keduanya boleh dipakai, an-nujumu jamilatun, an-nujumu jamilatun. Tapi kalau untuk al-aqil, contoh at-tullabu, at-tullabu atau tullabu al-jududi, al-jududu, at-tullabu al-jududu, at-tullabu al-jududu, tidak bisa kita memakai at-tullabu jadidatun karena dia aqil, orang yang berakal. Kalau ghairul aqil, kita memakai muannas. Contoh an-nujumu jamilatun atau an-nujumu jamilatun. Itu perbedaan al-aqil, jam'ul aqil dan jam'u ghairul aqil. Untuk jam'u taksir. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Dalam pelajaran bahasa Arab ini, kita harap kepada para peserta bersiap-siap dan selalu kita minta keaktifan para peserta untuk membaca bahasa Arab yang telah kita bacakan tadi. Nah, tafadhal ya Abu Ismail. Nah, sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah tadi mukadimah dari pelajaran bahasa Arab kita pada malam hari ini. Pada ad-darsus sabi'a asyara. Dan sebagaimana biasa, dipersilakan buat sahabat Hidayah semuanya untuk menelpon di 0761-765-2255 dan juga bisa bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Baik, kita terima penelpon perdana pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Mursyidah, Bu ya. Naam, Ustaz. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu sabi'a asyara. Abwabul masjidi maftuhatun. Liman hadhil buyutul jadidatu? Hiya limudiri syarikati. An-nujumu jamilatun. Hadhihi durusu sahlatun. Fil hindi lughatun kathiratun. Aina kitabul jadidatu? Hiya fil maktabati. Tilka sururu maksuratun. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Hadhihi al-humuru lil-fallahi. Aina kutubukunna ya akhawati? Hiya fil-fasli. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Hadhihi makatibu tullabu. Fi hadha syari'i fanadiku kabiratun. Naam. Ahsanti ya Ibu Mursida di Marsan. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi. Jumlah apa namanya? Mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaihi. Maftuhatunnya apa? Khabar. Khabar dari? Abwabul masjidi. Naam, mubtada. Naam. Fil hindi lughatun katsiratun. Fil hindi jar wa majrur. Jar wa majrur. fi ayu harfin? Harfu jar. Luwatun kathiratun. Nahan man'un. Naam. Jumlah na'at man'ut, contohnya fil hindi luwatun kathiratun, itu jumlah itu juga terdiri dari mubtada dan khabar. Naam, ahsan. Al-kutubul jadidatu, kaidahnya? Na'at man'ut. Na'at man'ut. Ahsan. Tilka ayu ismin? Ismu isyarah. Ismul isyarah. Lil ba'id. Mu'annas. Naam. Misal. Tilka al-qalamu maksuratun. Maksurun. Maksurun. Kalau maksuratun? Kalau pakai maksuratun? Mu'annas. Tilkal. Jam'u taksirnya? Tilkal aqlamu maksuratun. Naam, ahsan. Jazakillah khairan, Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallah khairan. Barakallahu fiik li Ibu Mursida di Marsan. Naam, tafadhal ba'daha. Naam, jazakillah khair buat Ibu Mursida yang ada di Marsan. Marsan yang telah menelpon sebagai penelpon perdana pada malam hari ini. Dan kita terima penelpon kedua di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bu Linau ya. Linau, Ustaz. Iya, silakan Ibu. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu as-sabi'u 'asyara. Abwabul masjidi maftuhatun. Liman hadhil buyutul jadidatu? Ya limudiri syarikati. An-nujumu jamilatun. Hazihit durusu sahlatun. Fil hindi lugatu kasiratun. Aynal kitabul jadidatu? Ya fil maktabati. Tilka sururu maksurutun. As-sa'atul yabaniyatu rahisatun. Hazihil humuru lil fallahi. Aina kutubukunna ya akhwati? Ya fil fasli. Hazihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Hazihi makatibu tullabu. Fi hazihi syari'i fanadiku kabiratun. Ahsanti. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Bu Lina di Fajar Ujung. Ibu Lina, artikan satu persatu. Abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun. Pintu-pintu masjid itu terbuka. Naam. Liman hazihil buyutul jadidatu? Milik siapa rumah yang baru ini? Naam. Ya limudiri syarikati. Dia milik kepala sekolah. As-syarika. Perusahaan. Dia milik kepala perusahaan. Naam. An-nujumu jamilatun. Naam. Bintang-bintang itu cantik. Hadhihi durusu sahlatun. Ini pelajaran yang mudah. Naam. Kok yang Ustaz? Hadhihi durusu sahlatun. Pelajaran itu ini mudah. Pelajaran ini sahlatun jadi apa? Sahlatun khabar. Khabar ya. Durus mubtada. Naam. Ini pelajaran ini mudah gitu saja. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Fil hindi lugatu kasiratun. Di Hindia bahasa-bahasa yang banyak. Naam. Ainal kitabul jadidatu? Di mana kitab yang baru? Ya fil maktabati. Dia di meja. Fil maktabati. Kalau meja maktabun. Maktabati perpustakaan. Ayo sah. Ya fil maktabati. Dia di perpustakaan. Naam. Tilka sururu maksuratun. Tempat-tempat tidur itu patah. Naam. As-sa'atul yabaniyatu rukhisatun. Jam dari jam dari Yabaniyah. Jepang. Jam Jepang itu rukhisatun. Jam produk Jepang rukhisatun. Murah. Jam Jepang itu murah. Hadhil humuru lil fallahi. Ini keledai milik petani. Naam. Aina kutubukunna ya akhwati? Di mana kitab-kitab? Ya akhwatu. Ya akhwatu. Aina kutubukunna ya akhwatu? Di mana kitab-kitab mereka wahai akhwat? Kenapa ya mereka? Akhwat? Kalau mereka kutubuhunna, ini kaful khitab untuk mukhatabin. Kamu. Naam. Kalian. Banyak kan? Kutubukunna. Iya. Antunna. Antunna. Naam. Di mana kitab-kitab kamu ya akhwat? Ya fil fasli. Dia di dalam kelas. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Nah. Ini kitab-kitabku dan itu kitab-kitab saudari. Naam. Saudariku. Sahih. Hadhihi makatibu tulabu. Ini beberapa kitab para siswa, siswa-siswa. Makatibu tulabu atau tulabi? Tulabu. Tulabu. Makatibu. Kitab-kitab siswa. Makatibu tulabi. Mudah-mudah pun ilai. Ayo, sahih. Ini beberapa kitab para siswa. Naam. Hadhihi. Makatibu jamak dari maktabun. Kita maktabun, makatibu ya. Apa artinya? Ini beberapa ini meja-meja para siswa. Ah ya sahih. Fi hadza syari'i fanadiku kabirotun. Nah. Di jalan ini hotel yang banyak. Sahih, ahsanti. Jazakillah khairan Bu Lina di Pajar Ujung. Bu Lina. Kutubukunna antunna. Kalau huwa? Kutubu. Kataba. Huwa milik dia. Kutubu. Kutubuhu. Oh ya, na'am Ustaz. Kutubuhu. Naam. Milik dia perempuan? Kutubuha. Kutubuha. Anti? Kutubi. Ana itu. Anti? Kutubuki. Naam. Kamu? Kutubukuma. Anta. Kutubuka. Antum? Kutubukum. Naam. Ahsanti. Jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Wa iya Kak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakillah khair buat Ibu Lina yang ada di Fajar Ujung sebagai penelpon kedua pada malam hari ini. Dan baiklah, kita terima penelpon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adar Susa Bia Asyara. Abwa bul masjidi maftuhatun. Iman hadihil buyutul jadidatu biya lil mudiri syarikati. An nujumu jamilatun. Hadihi durusu sahlatun. Fil hindi lugotun kathirotun. Aina kutubul jadidatu hiya fil maktabati. Tilka sururu maksurotun. Asta'atu yabaniyatu rohisotun. Hadihi humuru lil falahi. Aina kutubukunna ya akhwatu hiya fil fasli. Hadihi kutubi watilka kutubu uhti. Naam. Hadhihi makatibu tulabi. Fi hadha syari'i fanadiku kabirotun. Naam. Ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Barakallahu fiik. Ummu Muhammad, ajib anil as'ilatil atiyah. Ainal kutubul jadidatu? Hiya alal maktabi. Hiya alal maktabi, naam. Liman hadhihil buyutul kabiratu? Al-buyutul kabiratu lil mudiri syarikati. Naam, ahsan. A'abwabu sayyarati maftuhatun? La, bal abwabu sayyarati Mughlaqatun. Naam. Aina aqlamul mudarrisi? Aqlamul mudarrisi alal maktabi. Ainal kilabu? Al kilabu tahta syajarati. Ainal hamiru? Al himaru. Al hamiru. Apa Ustaz? Al hamiru. Al hamiru fil haqli lil fallahi. Fi haqlin lil fallahi. Di kebun milik petani. Fi haqlin lil fallahi. Atau fi haqlil fallahi. Naam. Aina kutubuki ya Maryam? Kutubi fil haqibati. Naam, ahsan. Aina dafatirut tullabi? Dafatirut tullabi alal maktabi. Aina alfanadiku sagiratu? Alfanadiku sagiratu fil syari' loba. Naam. Liman hazihil aqlamul jadidatu? Aqlamul jadidatu li ummi. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Muhammad. Ma makna dafatirut tullab? Buku catatan siswa, nah, pelajar. Ahsan. Al-fanadikus saghiratu. Pondok hotel yang kecil. Naam, hotel yang kecil. Fanadikun mufradnya? Pundukun. Pundukun. Kutubun? Kitabun. Abwabun? Babun. Aqlamun? Kolamun. Dafatirun? Daftarun. Tullabun? Tolibun. Buyutun? Baitun. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ummu Muhammad di Padang. Barakallahu fiki. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam, jazakillah khair di Ummi Muhammadin yang telah menelpon sebagai penelpon ketiga di malam hari ini. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255 atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anti Ummu Hasbi? Naam, ana Ummu Hasbi. Naam, tafadhali. Ad-darsu sabi'a asara. Abu Abdul Masjidi maftuhatul. Liman hadhil buyutul jadidatu? Hiya li mudiri syarikati. Anjumu jamilatun. Hajihid durusu sahlatun. Il hindi luhatun kasiratun. Ainal kutubul jadidatu? Hiya pil maktabati. Tilka suruhu aksuratun. As-sa'atul yabaniyati duhisatun. As-sa'atul yabaniyatu? As-sa'atul ya baniyatu rohisatul. Hadihil humurul fallahi. Aina kutubukunna ya ahawatu? Hiya fil fasli. Hadihi kutubi watilka kutubu ukhti. Hadihi makatibu tullabi. Naam. Fihari panadiku kabiratul. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ummu Hasbi. Barakallahu fiik. Tilka sururu maksuratun. Jumlah apa? Namanya? Tilka sururu maksuratun. Mubtada' khabar. Mubtada' khabar. Mubtada'nya yang mana? Tilka sururu. Khabarnya? Maksuratun. Naam. Tunjukkan kita jumlah yang berbentuk na'at dan man'ut yang ada di dalam pelajaran ini. Ya. Buyutul jadi datu. Ulang. Buyutul jadi datu. Buyutul. Buyutul jadi datu. Ada alif lamnya? Enggak. Buyutun. Buyutun jadi datu. Buyutul jadi datu. Naam. Ma ma'nal hamir? Apa Ustaz? Alhamiru. Ma ma'na? Keledai. Rakhisatun. Murah. Murah. Harganya murah. Naam. mudiris syarikah. Kepala perusahaan. Li mudiris syarikati, kaedahnya apa di situ? Li mudiri. Lam huruf apa? Lam harfu jar. Harfu jar. Mudiri. Naam. Mudiris. Mudaf ilaihi. Mana yang mudafnya? Mudaf mudiri. Naam. Mudaf ilaihi. Syarikati. Naam, ahsan. Aina abwa ainal kutubul jadidatu? Jawabnya? Hiya fil hizanatil kutubi. Hiya fi fil hizanatil kutubi, di atas lemari buku. Sahih. Liman hazihil buyutul kabiratu? Hiya li mudiril madrasati. A'abwabus sayyarati maftuhatun? Naam, hiya maftuhatun. Aina aqlamul mudarrisi? Hiya fil hakibati. Naam, ainal kilabu? Hiya amamal dawabati. Naam, kenapa dipakai dhamir hiya? Pemuhasbi? Untuk kilabu dia berbentuk mu'anas. Kenapa? Jam'ul? Hiya jam'at taksir. Jam'ut taksir li ghairil? Aqil. Naam, ahsanti. Aynal hamiru? Hiya pizzaribati. Naam, pizzaribati. Ma mana zariba? Kandang. Saya juga pada burung sangkar. Kandang. Aina kutubuki ya Maryam? Hiya fil mahfazati. Aina dafatirut tullabi? Hiya fil hakibati. Aina al-fanadikus saghiratu? Hiya amamar raudati kabiratun. Raudatil kabiratu. Amamar raudatil kabiratu. Kenapa kabiratu? Amamar raudatil kabiratu. Kenapa kabiratu? Bukan kabirati. Kabirati. Kenapa kabirati? Ada amamanya. Amama ar-raudati al-kabirati. Apa nama dalam kaidah? Datil kabirati itu, Ustaz. Nah. Jorob dari, kan ada jorob amama itu, Ustaz. Amama jorob. Maka setelah jorob dia majrur ar-raudati. Naam, ar-raudatil kabirati, apa itu? Taman yang besar. Naam, apa namanya dalam kaidah? Ar-raudatil na'at man'ut. Na'at dan man'ut, naam, ahsan. Liman hazihil aqlamul jadidatu? Hiya lil mudarrisil madrasati. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ummu Hasbi di jalan As-Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fiik li ummi hasbi fi syari' as-sofa. Naam, jazakallahu khairan. Tafaddalu. Jazakallahu khair li ummi hasbi fi as-sofa yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita terima penelpon berikutnya dari SMS, Ustaz. Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa arti aywa, Ustaz? Aywa, naam. Artinya naam. Naam artinya sahih. Karena terbiasa, kalau terbiasa sama orang itu ngata, kita mengatakan, dengar-dengar cerita, oh iya, aywa, ceritanya gitu. Nah, tafadhol. Iya, nah. Jadi itu kata lain dari na'am, Ustaz, ya? Amia mungkin. Bahasa sahih. Bukan bahasa fushah, ya? Ya, mungkin bukan fushah. bahasa Amia. Aywa. Sahih. Naam. Naam, tafadhalu. Aywa, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Abu Abdul Ghani? Baik, alhamdulillah. Naam, tafadhal. Adartu sabi'a asyara abwabul masjidi maftuhatun iman hadhil buyutul hadith jadidatun hiya limudiri syarikati an-nujumu jamilatun hadihil durusu sahlatun fil hindi lughatun kathiratun aynal kutubul jadidatu hiya fil maktabati tilka sururu maksuratun as-sa'atu yabaniyatu rakhisatun hadhil kumuru lil falahi aina kutubu kunna ya akhwati ya fil fasli ya akhwatu naam aina kutubu kunna ya akhwatu ya fil fasli hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti naam hadhihi makatibu tulabu naam fi hadha syari'i fanadiku kabiratun naam ahsanta Abu Abdul Ghani di Panam. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Abu Abdul Ghani, ajib anil as'ilatil atiyah. Aynal kutubul jadidatu? Hiya anal maktabi. Liman hazihil buyutul kabiratu? Hazihil buyutul kabiratu li. Abwabu sayyarati maftuhatun? Naam, as-sayyaratu maftuhun. Abwabu sayyarati maftuhatun. Naam, abwabu sayyaratu maftuhatun. Naam. Aina aqlamul mudarrisi? Iya anil rafi. Aina al-kilabu? Kilabu wara al-baiti. Al-kilabu wara al-baiti. Naam, boleh juga kita memakai dhamir hiya waro al-baiti. Naam, sama. Aynal hamiru? Hiya fil bustani. Hiya fil bustani. Aina kutubuki ya Maryam? Kutubi fil mahfadati. Naam. Aina dafatirut tullabi? Hiya fil fasli. Aina al-fanadikus saghiratu? Hiya amam al-madrasati. لمن هذه الأقلام الجديدة؟ هي للمدير. هي للمدير. هي للمدير رو. Yang mana benar? هي للمدير. هي للمدير. Kenapa للمدير? Kenapa ri? للمدير. للمدير. جر. Jar wa majrur. Mana huruf jarnya? Sebutkan huruf ya. Jarnya. Naam? Ya. Ya. Yang mana di ya itu? Lil mudiri. Huruf mudaf ilaih. Mudafun ilaih salah. Karena lil mudiri. Jar wa majrur benar. Huruf li. Berarti ada huruf jarnya. Huruf jarnya yang mana? Li. Naam, ahsanta Abu Abdul Ghani. Naam, jazakallah khair Abu Abdul Ghani. Naam. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Abi Abdul Ghani. Naam. Naam, jazakallah khair li Abu Abdul Ghani fi Panam yang telah menelpon pada malam hari ini. Dan sebagai penelpon dari pihak atau kalangan Al-Aba. Al-Aba'u. Naam. biasanya bersama Abu Abdul Ghani ada Pak Mulyadi. Iya. Mungkin lagi ini enggak belajar bersama. Nah. Jadi mungkin Pak Mulyadi yang sedang mendengarkan atau kepada penelpon lainnya, silakan bisa menghubungi di 0761-765-2255. Atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Nah, ini ada pertanyaan dari SMS, Ustaz. Nah. Ya, apa arti akhunna, Ustaz? Di sini tertulis akhunna, mungkin maksudnya akhuna, mungkin barangkali, Ustaz. Yang nomor berapa, Abu Ismail? Tidak ada di sini, Ustaz. Dia bertanya tentang apa arti akhunna gitu. Mungkin maksudnya akhuna. Sering mendengar perkataan akhuna barangkali, Ustaz. Kalau akhuna, akhuna, na-nya panjang. Akhuna, akhuna nahnu, akhuna saudara kita. Kalau hunna, hunna dia, mereka perempuan. Hunna. Kalau aku kunna, aku kunna saudara kamu, saudara kamu perempuan. Aku kunna saudara kamu yang kunna itu untuk perempuannya. Aku kunna saudara, ahun saudara laki-laki. Aku kunna, kunna ya untuk perempuan. Berarti saudara laki-laki kamu, kamu perempuan. Nah, mungkin yang mengirim SMS yang dimaksud mungkin akhuna, bukan akhunna. Akhunna tidak ada, akhunna, akhuna yang ada. Naam. Jazakallah khairan. Naam, tafadhal ba'da. Naam, demikian tadi ya jawaban dari pertanyaan SMS yang menanyakan arti dari akhuna. Naam, kita terima penelpon berikutnya. Silakan di 0761-765-2255 atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kaifa haluka Pak Amran? Ana bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tafadhal Pak Amran. Ad-darsus sabi'a asyara. Abwabul masjidi maftuhatun. Liman hazal buyutul jadidah. Hiya ilmu diris syarikati. Naam. Tanjumu jamilatun. Hazihil hazihid durusu sahlatun. Fil hindi lughatun kasiratun. Aynal kitabul jadidah. Hiya fil maktabati. Tilka sururu matsuratun. As-sa'atul yabaniyatu rakhifatun. هذه الخمور للفلاح أين كتبكن يا أخوات هي في الفصل هذه كتبي وتلك كتب أختي هذه مكاتب الطلاب في هذه في هذا الشارع فنادق كبيرة. نعم أحسنت Pak Amran di Sukajadi. Jazakallah khairan, barakallahu fik. Ajib anil as'ilatil atiya Pak Amran. Aynal kutubul jadidatu? Hiya lil maktabati. Hiya? Hiya fil maktabati. Nعم أحسن. Liman hazihil buyutul kabiratu? Hiya al mudiris syarikati. Hiya? Hiya lil mudiris syarikati. Nعم أحسن. Kurang jelas tadi li-nya, lil mudiri. Abwabus sayyarati maftuhatun? Naam. Abwabus sayyarati maftuhatun. Naam. Aina aqlamul mudarrisi? Aqlamul mudarrisi 'alal maktabi. Ainal kilabu? Hiya wara'al baiti. Ainal hamiru? Alhamiru fi haqqin lil fallahi. Aina kutubuki ya Maryam? Hiya fil mahfazati. Aina dafatirut tullabi? Hiya fil fasli. Aina alfanadik as-saghiratu? Alfanadik as-saghiratu fi syari'in Sudirman. Naam. Liman hazihi al-aqlamul jadidatu? Al-aqlamul jadidatu hiya lil-mudiri. Naam, ahsanta. Mufrad dari kilab. Mufradnya kalbun. Kalbun. Kutubun. Kutubun. Kitabun. Panadikul. Panadikun. Fundukun. Dafatiru. Dafatiru. Daftarun. Naam. Aqlamun. Aqlamun. Qalamun. Naam. Jamak dari syari'un. Syari'un. Syari'un. Yusari'un. Salah. Syari'un jamaknya syawari'u. Syawari'. Syawari'u. Syawari'. Naam. Kalau Pak Amron bilang yusari'u itu sepertinya fi'il mudhari', tapi tidak ada syara'a yusari'u. Nanti syariat baginya. Syara'a yusari'u membuat syariat. Kalau syari'un, syari'un itu jalan. Jamaknya syawari'u. Syawari'u. Nah. Jadidun jamaknya jadidun jududun. Naam. Ma mana syarikah? Syarikah perusahaan. Naam, ahsanta. Jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh li Pak Amran fi Sukajadi. Naam, tafadhal. Nah, kita terima penelpon berikutnya setelah Pak Amran. Kita ucapkan jazakallah khair. Nah. Ya, silakan di 0761-765-2255 atau di nomor SMS 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Murniati, Bu, ya? Nah, Pak Bismayan. Iya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi'a asyara. Abwabul masjidil maftuhatun. Liman hazihil buyutul jadidatu. Hiya lil mudiri syarikati. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Nah. Hazihi darsu sahlatun. Hazihi durusu. Hazihi durusu sahlatun. Naam. Fil hindi lughatun kasiratun. Ainal kutubul jadidatun. Hiya fil maktabati. Hiya fil maktabati. Tilka sururu maksuratun. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Naam. Hazihil humuru lil falahi. Naam. Aina kutubukunna ya akhawatu? Ya fil fasli. Naam. Hazihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Naam, sahih. Hazihi makatubu tullabi. Fi hadza syari'i fanadiku kabiratun. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ibu Murniati di Beringin Indah. Barakallahu fiik. Ibu Murniati, ajib anil as'ilah. Ainal kutubul jadidatu? Al kutubul jadidatu fil hadiqati. Fil hadiqati. Kenapa sampai ke hadiqo? Al kutubu al jadidatu. Tunggu salah Pak Ustaz. Kalimatnya benar, susunan kalimatnya betul, tapi di mana buku yang baru itu? Biasanya buku berada di mana? Bukan di kebun ya? Diulangi Bu. Ainal kutubul jadidatu? Kutubi hadiqatu alal makabi. Naam ahsan. Liman hazihil buyutul kabiratu? Hazihi buyutul kabiratu lil mudiri. Naam. Lil mudiri. Mudir apa? Lil mudiri syarikati. Lil mudiri syarikati. Karena kalau kita jawab hanya lil mudir. Lil mudir apa? Ya kita belum paham. Belum tahu mudir apa yang dimaksud. Lil mudiri syarikati. Ah santi. Abwabu sayyarati maftuhatun. Naam. Abwabun sayyarati maftuhatun. Naam. Abwabu sayyarati maftuhatun. Aina aqlamul mudarrisi? Aqlamul mudarrisi alal maktabi. Naam. Ainal kilabu? Hiya khalfa baiti. Ainal hamiru? Hamiru amamil baiti. Alhamiru? Alhamiru amamal baiti. Naam. Aina kutubuki ya Maryamu? Kutubi di dalam tas. Tas lupa Fet. Mahfazatun fil. Mahfazatun fil. Kutubi fil mahfazatun. Ada fi-nya. Fil mah. Fil mahfazati. Fil mahfazati. Mahfazati. Mahfazati. Naam. Aina daftarut tullabi? Daftarun tullabi. Jama' daftir. Daftarut tullabi. Di atas meja. Alal? Daftarut tullabi alal maktabi. Naam. Kalau di dalam laci? Di dalam laci. Laci saya enggak bisa, Pak Ustaz. Belum ada ya, Bu ya. Durjun. Laci meja durjun. Durjun Pak Ustaz. Naam, durjun. Durjun. Naam. Fi kalau ada huruf jarnya fit durji. Fit durji. Naam. Dafatirut tullabi fit durji. Ainal fanadiqus saghiratu? Al fanadiqus saghiratu fi syari'i Sudirman. Fi syari'i Sudirman. Liman hazihil aqlamul jadidatu? Aqlamul jadidatu lil mudarrisi. Naam, ahsanti. Dengan Ibu Murniati juga bertambah mufradat para peserta dan para pendengar. Iya Bu ya? Insyaallah. Nah, berarti bertambah satu mufradat durjun. Durjunnya Pak Ustaz. Naam. Ah santi, jazakillah khairan Ibu Murniati di Beringin Indah. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam, jazakillah khair li Ibu Murniati yang ada di Beringin Indah. Dan selanjutnya dipersilakan bagi sahabat Hidayah yang ingin bergabung di 0761 765 2255. Dan bagi yang ingin bertanya di SMS 0812 684 20000. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, kaifa haluk ya Aba Izza? Alhamdulillah khair ya Abu Ismail. Wa anta? Ana tayyib alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, fadal Abu Izza. Dan assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Naam. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Durus Sadi'a Asyara. Abwabul masjidu maftuhatun liman hazihil buyutul jadidatu ya lil mudiri syari ya lil mudiri syarikah an-nujumu jamilatun an-nujumu jamilatun na'am hazihid durusu sahlatun hazihid durusu sahlatun sahih fil hindi lughatun kathirat lughatun kathiratun na'am Aynal kutubul jadidatu ia fil maktabi fil maktabati na'am sahih tilkas sururu maksuratun as-sa'atul yabaniyatu as-sa'atul yabaniyatu rahisatun na'am hazihil khumuru lil fallahi sahih aina kutubukunna ya akhawatu hiya fil fasli hazihi kutubi wa tilka kutubu ukhti sahih hazihi makatibu tullabi naam fi hadha sari'i banadiku kabiratun naam ahsanta Abu Izza di Jalan Tiung. Naam Abu Izza, Jalan Tiung. Naam, ya Ustaz. Naam. Abwabul masjidi. Jumlah yang berbentuk mudaf ilaihi. Mudaf wa mudafu ilaihi. Ainal mudaf? Masjidi. Naam? Abu. Abwabu. Wa mudafu ilaihi masjidi. Masjidi. Misal akhir min indik. Maza Ustaz? Misal min indik. Contoh dari Abu Izza. Oh. Contoh mudaf wa mudafu ilaihi. Mudaf ilaihi. Abwabul baiti. Abwabul baiti. Selain abwab, kitab bahasa Arab. Ya, sayarat. Kitab. Sayaratul mudiri. Ulang. Kata majemu. Mudaf wa mudafu ilaihi kata majemu dalam Indonesia. Nah. Fahim tu lakin membuat contohnya kutubul jadidu ya enggak ya buku bahasa Arab kitab bahasa Arab kutubul kita yang buku lain. Bahasa Arab coba terjemahkan buku bahasa Arab atau buku kitab bahasa Arab, Arab. Kutubul natul arabiyyati yang mufradnya ya kitab kitabul lughatil arabiyyati naam kitabul lughatil arabiyyati kitabul lughatil arabiyyati kitabul intiliziyati naam ahsan kamus bahasa Arab kamusul lughatil lughatil arabiyyati naam ahsan ta Abu Izza Aynal kutubul jadidatu? Ajib. Ya alal maktabil mudiri. Naam. Liman hazihil buyutul kabiratu? Hiya li ukhti. Hiya li wa li ukhti. Naam. Abwabu sayyarati maftuhatun. Naam, hiya maftuhatun. Aina aqlamul mudarrisi? Hiya fi jaybul qamisihi. Hiya fi jaybul qamisihi. Fi. Ulang. Fi. Hiya fi jaybul qamisihi. Yang maksudnya fi jaybu, fi jaybi. Fi jaybi namanya. Fi jaybul qamisihi. Ma tansa. Jangan lupa Abiza. Naam. Afwan. Ajar majrur ya. Naam. Ainal kilabu? Hiya fi bustani. Aynal hamiru? Hiya fil zaribati. Ayna kutubuki ya Maryamu? Hiya fil mahfazati. Ayna dafatiru tullabi? Hiya fil durji. Ainal fanadikus saghiratu? Hiya fi syari' Tiyun. Hiya fi syari' Ti. Hiya fi syari' Tiyun. Tiyun, na'am. Liman hadhil aqlamul jadidatu? Hiya li lil ustazi. Lil ustazi. Li ayu harfin? Jar. Harfu jar. Naam, ahsanta Abu Izza di Jalan Tiung. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Iya, Kak Ustaz. Naam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Izza sendiri, Abu Izzati itu mudhof-mudhofun ilaih juga, Ustaz ya? Naam. Abu Izzati mudhof-mudhofun ilaih. Naam. Izza. Jazakallah khair li Abu Izza fi Syari' Tiung. Baiklah sahabat didi rahimakumullah, kita terima kembali penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Dan mungkin sebagai penelpon terakhir barangkali saat, karena ada banyak SMS, saat, ada sekitar 6 SMS ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anti Ummu Arifin. Naam, Abu Ismail. Naam, tafadhali. الدرس السابع عشر أبواب المسجد مفتوحة لمن هذه البيوت الجديدة هي لمدير الشركة النجوم جميلة نعم هذه الدروس سهلة صحيح في الهند لغات كثيرة Aina kutubul jadidatu hiya fil maktabati. Naam, sahih. Tilka sururu maksuratun. Asda'atu yabaniyatu wahisatun. Hazihil humuru aw alhamiru lilfallahi. Naam. Aina kutubukunna ya akhwatu. Hiya fil fasli hazihi kitabi wa tilka kutubu uhti hazihi kutubi ulangi nomor 11 hazihi kitabi kutubi hazihi kutubi wa tilka kutubu uhti naam hazihi makatibu tulladi fi هذا الشارع فنادق كبيرة. نعم أحسنتي أم أريب دي جراها. أم أريب ما معنى رخيصة؟ مراه أستاذ. مراه. ضعها في الجملة. السيارة اليابانية رخيصة. نعم أحسن. فنادق. فنادق هوتيل هوتيل. نعم ضعها في الجملة. Al-Fanadiku Kabiratun Fi Syari'i Sudirman Al-Fanadiku Kabiratu Fi Syari' Sudirman Naam Ajib Anil As'ilah Aynal Kutubul Jadidatu Kutubul Jadidatu Alal Maktabi Al-Kutubul Jadidatu Naam Ustaz Al-Kutubul Jadidatu Alal Maktabi Naam لمن هذه البيوت الكبيرة؟ هذه البيوت الكبيرة لحامد. أبواب السيارة مفتوحة؟ لا، أبواب السيارة مغلقة. مغلقة. مغلقة. bukan خ غ غ غ. مغلقة. نعم، مغلقة. dari غلقة. Aina aqlamul mudarrisi? Aqlamul mudarrisi fil hakibati. Aina al-kilabu? Al-kilabu fil hadiqati. Al-kilabu biasa tidak ada tasdid. Al-kilabu? Al-kilabu fil hadiqati. Naam. Aina al-hamiru? Al-hamiru fil haqli. Aina kutubuki ya Maryamu? Hiya fil mahfazati. Aina dafatirut tullabi? hiya alal kursi. Aina al-fanadiku as-saghiratu? Al-fanadiku as-saghiratu fi syari'i amama as-suki. Fi syari'i amama as-suki. Liman hadhihi al-aqlamul jadidatu? Hadhihi al-aqlamul jadidatu li Muhammadin. Naam, ahsanti Ummu Arif di Geraha Raja Wali. Jazakillahu khairan Ummu Arif, barakallahu fiki. Nah. Wa iya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakillahu khair di Ummu Arif yang ada di Geraha yang telah menelpon pada malam hari ini. Dan kita beralih ke pertanyaan SMS, Ustaz. Ada sekitar 7 SMS, tapi kebanyakan bertanya tentang mufradat, Ustaz. Nah, kosakata. Iya. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat, ana pernah dengar seorang imam bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidar. Ro ujungnya, Ustaz. Apakah arti hamidar itu ya, Ustaz? Dari Riko, wassalam. Berarti salah, tidak ada. Salah dengar mungkin atau salah ucap, Ustaz? Salah ucap atau salah dengar, tidak ada hamidar. Sami Allahu liman hamidah. Hamidah. Hamidah itu hamidah pujian. Sami Allahu liman hamidah. Tidak ada ra. Jadi mungkin iya, mungkin salah dengar atau salah imamnya yang salah ucap nih barangkali. Nah. Yang berikutnya tentang mufradat, Ustaz. Apa bahasa Arabnya perusahaan dan mata hati? Perusahaan syarikah. Syarikah atau PT, perusahaan CP juga bilang syarikah. Mata hati kolbun juga diterjemahkan dalam Al-Qur'an juga qurrata ayun itu. Qurrata ayun juga apa namanya? Artinya qurrata ayun buah hati. Tapi mata hati ya qalbun, qulubun atau afidatun. Afidatun qalbun itu hati. Nah, insyaallah itu aja. Atau mungkin barangkali disarankan, mungkin ini karena terlalu banyak pertanyaan mufradat, barangkali mungkin bisa masing-masing mencari di kamus barangkali, Ustaz. Nah. Ini pertanyaan yang berikutnya. Kalau mufradat bisa dilihat di kamus bahasa Indonesia Arab. Dan juga ada Arab Indonesia. Kamus yang ada Indonesia Arab dan Arab Indonesia. Nah, bisa ada dua. Nah. Ya, nama ini SMS berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ana baru mengikuti Ad-Darsu 17. Nah. Ya, karena baru dapat kitab dari Ummu Hasbi katanya. Bagaimana ana bisa mengejar ketinggalan Ad-Darsu ini? Apa cukup mempelajari kitab ini mulai dari Ad-Darsu awal atau kursus bahasa Arab dulu? Dasar-dasar pernah saya peroleh di MDA, namun enggak pernah lagi dipelajari. Ya, demikian. Jazakumullah khairan katsiran ya Ustaz. Dari Ummu Baihaqi. Naam. Ahsanti Ummu Baihaqi. Alhamdulillah Ummu Baihaqi sudah dapat kitab bahasa Arabnya dan bisa melanjutkan belajar bersama kita di radio. Untuk mengulangi mempelajari ketinggalan Ummu Baihaqi bisa juga untuk kursus. Mungkin ada para ummahat atau akhwat yang membuka kursus, ikut bersama mereka. Insyaallah kalau Ummu Baihaqi mempelajari buku ini dari awal sampai akhir dan mengikuti selalu di radio, insyaallah dengan niat dan usaha kita semua, para peserta dan para pendengar, insyaallah bisa kita mendapatkannya apa yang kita niatkan dan apa yang kita cita-citakan. Karena sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, jarang kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan dan apa yang kita inginkan. Insyaallah dengan kegiatan dan kesungguh-sungguhan, giat dalam belajar nih, insyaallah mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, jazakillahu khairan Ummu Baihaqi. Insyaallah pada siangnya ada siaran tunda untuk bahasa Arab, dan juga untuk mempelajari ketinggalan Ummu Baihaqi bisa belajar sama ibu-ibu atau anak-anak yang bisa belajar bahasa Arab, yang telah tahu dan bisa bahasa Arab. Contohnya santriwati di pondok juga bisa, dan juga para ummahat, para peserta yang sudah bagus dalam bahasa Arab ini bisa murajaah bersama, mengulangi bersama mereka di rumah. Naam. Insyaallah itu hanya saran untuk Ummu Baihaqi yang baru masuk atau dapat buku, yang baru masuk pada pelajaran ke-17. Nah, berarti Ummu Baihaqi sudah banyak ketinggalan dari juz awal ini. Nah, semoga Ummu Baihaqi bisa mengikuti dengan saudari-saudari yang lainnya atau ibu-ibu yang lainnya. Jazakillah khairan. Nah. Ya, demikian buat Ummu Baihaqi. Dan kita beralih ke SMS berikutnya. Ya, apakah mudhof mudhofun ilaih zat fi'il madi huruf dan huruf jar? Mudhof wa mudhofun ilaihi kata majmu'. Kata majmu'. Contohnya babul masjidi. Pintu milik masjid. Seolah-olah di situ ada babul lil masjidi, tapi tidak ada huruf jarnya. Babul masjidi. Kitabul lughati. Kitabun nahwi. Qawaidul lughati. Itu kata majmu'. Qalamul hibri. Qalamur rasasi. Itu yang berbentuk kata majmu', yaitu mudhof wa mudhofu ilaihi. Dua kalimat tapi satu makna. Dua kalimat satu makna. Pintu rumah. Buku nahu. Kitab bahasa Arab. Nah, yang kedua fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja yang telah lalu atau yang telah lampau. Kata kerja yang telah lampau, yang telah dilakukan, yang telah dilakukan. Contohnya qara'a, telah membaca. Fi'il mudhari' yaqra'u, sedang membaca atau yang akan membaca. Itu fi'il madi, pekerjaan yang telah lampau, telah berlalu, yang telah dilakukan. Pekerjaan yang telah dilakukan. Kalau fi'il mudhari', pekerjaan yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Yajlisu, dia sedang duduk. Kalau dia akan duduk. Kalau jalasa, berarti sudah duduk, telah duduk. Jalasa, telah duduk. Nah, itu fi'il madi. Madi, telah lampau. Madi maknanya telah lampau. Fi'il, kata kerja. Fi'il madi, fi'il atau kata kerja yang telah lampau. Nah, wayali Abu Ismail. Huruf jar. Huruf jar. Huruf jar adalah kata depan. Huruf jar kata depan. Fi'ala an fi ala an ila fa kap rubba. Nah, itu huruf jar. Huruf kerjanya huruf jar adalah memajrurkan, mengkasrohkan isim setelah huruf tersebut. Ada isim setelah huruf jar, kemudian harus barisnya kasroh, karena kerjanya huruf jar mengkasrohkan isim setelah huruf jar. Jar wa majrur. Fi fil fil fasli. Alal maktabi. Ala harful jar. Al maktabi majrurun, ismun majrurun bi ala, karena ala. Alamat jarnya kasroh di akhir kalimat. Al-maktabi, alal maktabi. Naam. Jazakallah khairan lisa'il. Naam. Dengan pertanyaan tadi telah berakhir perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi kaum muslimin umumnya. Dan kita akhiri pelajaran kita dengan membacakan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wa jazakumullahu khairan ala khairi istima'ikum wa khairi musyarakatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.